Sabilulungan sar gotong royong, sabilulungan si pacilih rojong, sabilulungan genting ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan sar gotong royong, sabilulungan si pacilih rojong, sabilulungan genting ulah potong, sabilulungan persatuan tembong. Rohaga, rohaga, teguh tangguh perbawa sabilulungan, sadia, sajiwa, sungguh cingkil ngabasmi pasalusingan. Rohaga, rohaga, teguh tangguh perbawa sabilulungan, singkil ngabasmi pasalusingan. Sauyunan sabilulungan silih pikaheman, sabilulungan tulung tinulungan, sabilulungan kukuh persatuan, sabilulungan rup sauyunan, sabilulungan silih pikaheman, sabilulungan tulung tinulungan, sabilulungan kukuh persatuan. Santosa samakta tenang ludeng ngajaring kawibawaan, saikhwan sapaham di nanjung beretat sabilulungan. Santosa samakta tenang ludeng ngajaring kawibawaan, saikhwan sapaham di nanjung beretat sabilulungan. Sabilulungan sar gotong royong, sabilulungan sipat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan sar gotong royong, sabilulungan sipat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong. Rohaga, rohaga, teguh tangguh perbawa sabilulungan, sadia, sajiwa, singkil ngabasmi pasalusingan. Rohaga, rohaga, teguh tangguh perbawa sabilulungan, sadia, sajiwa, ngabasmi pasalusingan. Sabilulungan rup sauyunan, sabilulungan silih lulungan, silipi kaheman. Sabi lulungan, tulung tinulungan. Sabi lulungan, pupuk persatuan. Santosa, samakta, tenang udeng ajarin kawibawaan.